pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 8 Juni 2016 dibacakan oleh Maimundar Kansyah Ardiansyah. Satpol PP dan pedagang di Subul Salam bentrok saat proses penertiban. Bus tabrak ke rumah warga di Birun mengakibatkan 6 penumpang luka-luka. Bus Harapan Indah dilempari batu di Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun penertiban pedagang kaki lima atau PKL oleh personil Satpol PP dan Disperindakom UKM Subul Salam kemarin berlangsung rusuh. Beberapa personil Satpol PP terlibat bentrok dengan sejumlah pedagang yang keberatan atas penertiban tersebut. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Informasi dihimpun, penertiban mulai terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Awalnya penertiban hanya diwarnai cekcok mulut antara pedagang sayur dengan personil Satpol PP. Di saat protes dilancarkan, tiba-tiba bentrok fisik pecah antara petugas Satpol PP dengan para pedagang. Hal ini menyusul adanya warga yang mengaku dikasari oleh Satpol PP hingga menyulut emosi pedagang lainnya. Mereka mengamuk dan mengejar Satpol PP lantaran dianggap hanya berani menggusur pedagang kecil. Penggusuran yang berujung rusuh itu terus membesar hingga para personel Satpol PP kocar-kacir dikejar para pedagang. Bahkan sempat terjadi lemparan batu dari para pedagang. Kadis Perindakop UKM Asrul juga dikejar hingga melarikan diri ke arah masjid menuju lorong kombi. Pedagang juga mencari Kasatpol PP Abdul Malik yang telah meninggalkan lokasi lebih awal. Sejumlah aparat kepolisian akhirnya turun lapangan dan terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan bentrokan antara Satpol PP dengan pedagang. Wali Kota Subul Salam Merah Sakti hingga Kapolres Aceh Singkil AKBP Muhammad Ridwan ikut turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Sudah 6 orang penumpang bus umum PT Atlas mengalami luka parah setelah bus yang mereka tumpangi terprosok di pinggir jalan dan menabrak pagar rumah warga di tikungan patah Gampung Gledagang Pesangan Biren Selasa dini hari. Berat dugaan kecelakaan tunggal akibat sopir yang mengantuk. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh bus PT Atlas BL7515G berangkat dari Medan menuju Takengon disopiri oleh Wagino 25 tahun warga Alur Kumer, Kecamatan Silinara, Aceh Tengah. Bus naas itu mengangkut 13 orang penumpang. Namun setiba di kawasan tikungan patah simpang Gli Kapai, bus masuk parit dan menabrak pagar beton salah satu rumah warga. Kasat Lantas Polres Biren AKP Teku Zainal Amri mengatakan, bus itu diduga melaju dalam kecepatan tinggi, sehingga ketika bus memasuki tikungan berbahaya tidak mampu dikendalikan. Bus lalu menyosor masuk parit kemudian menabrak pagar rumah warga hingga akhirnya bus terbalik. Dari 13 penumpang, 6 diantaranya mengalami luka-luka dan dirujuk ke puskesmas Pesangan yang dekat dengan lokasi tabrakan. Setelah mendapat penanganan sementara, para korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Biren untuk penanganan lebih lanjut. Sudarun bus Harapan Indah dengan nomor polisi BL7388AA yang membawa penumpang dari Aceh Tengah menuju Medan dilempari batu oleh sejumlah remaja di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Tano Ano, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, Selasa dini hari. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Idiraya AKP Samsudin menyebutkan, insiden pelemparan bus terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat bus tersebut melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kaca bus bagian belakang sebelah kiri pecah. Sopir bus tersebut, Denny Zofandri, 30 tahun, warga asal Gampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Lalu personel Polsek langsung mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan barang bukti dan memeriksa menangkap seorang pelaku yang diduga melakukan pelemparan bus Harapan Indah BL7388AA itu. Dari pemeriksaan diketahui pelemparan bus tersebut dilakukan oleh sekitar 7 pemuda yang pada waktu itu mengendarai becak mesin. Kemudian polisi bersama orang tua pelaku yang diamankan berupaya mendatangi rumah keenam pelaku lainnya untuk dihadirkan ke Mapolsek. Pihak bus memberi kesempatan kasus ini diselesaikan secara berdamai. Sudarlun Abdul Latif, 25 tahun, mahasiswa pencinta alam dari Universitas Gajah Putih Takengon, tewas di tempat setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil Avanza. Kecelakaan terjadi di ruas jalan Takengon Bintang, tepatnya di kawasan Pukes, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Senin petang. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Teman korban, Mamat, menjelaskan sebelumnya Abdul Latif pergi memancing bersama abangnya di pinggir Danau Lutawar di kawasan Mepar, Kecamatan Kebayakan. Ketika sedang asik memancing, korban pamit dengan abangnya untuk pergi membeli umpan udang di kawasan Kebayakan. Namun lama ditunggu, korban tak kunjung kembali. Tiba-tiba abang korban mendapat kabar bahwa Abdul Latif mengalami kecelakaan. Korban mengendarai sepeda motor jenis Shogun BL5413GK terlibat tabrakan dengan mobil Avanza B1656BIU di ruas jalan Takengon Bintang, tepatnya di kawasan Pukes. Korban diperkirakan tewas di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala setelah membentur kaca mobil dan terhempas ke aspal dengan kondisi kedua kakinya patah, sementara kedua kendaraan remuk. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas Satlantas Polres Aceh Tengah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Nasrudin, 44 tahun, warga Gampung Menasa Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa sore ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di emperan gedung Dekranas Kompleks Taman Ratu Safiatuddin PKA, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Kuta Alam AKP M. Taufik mengatakan, jasad Nasrudin yang berprofesi seorang pedagang itu pertama kali diketahui oleh Muzahir, 28 tahun, mahasiswa yang sedang berada di Anjungan Aceh Selatan. Waktu itu Muzahir ingin mengambil tong sampah untuk membuang rumput. Namun tanpa sengaja, Muzahir melihat korban tertidur dalam posisi terlentang di emperan gedung Dekranas. Saat diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, Muzahir melaporkan hal itu ke pos Sarpam dan diteruskan ke Polsek Kuta Alam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pihak keluarga yang tiba di lokasi meminta korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sudarlun menyambut bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, sebagian besar nelayan tradisional di Aceh Selatan tidak turun melaut. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga ikan di daerah tersebut. Selain dikarenakan awal Ramadan, sebagian nelayan juga takut melaut karena ombak besar melanda perairan laut di wilayah ini. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Panglima Laut Kecamatan Sawang M. Nazir mengatakan, nelayan tidak turun melaut karena menyambut bulan suci Ramadan. Kebiasaan nelayan mulai melaut sesuai instruksi pawang, bukan Panglima Laut. Beberapa nelayan mengaku kebiasaan mereka baru turun kembali ke laut pada hari kelima Ramadan, jikapun ada nelayan yang mencari ikan hanya di pinggiran laut. Salah seorang nelayan di Labuhan Haji mengaku, selain awal Ramadan, kondisi cuaca saat ini juga tidak memungkinkan bagi nelayan untuk turun melaut. Sebab gelombang besar masih melanda sebagian besar perairan setempat. Kondisi ini mengakibatkan harga ikan mahal karena persediaan ikan masih berkurang. Sudarlun Daya Darul Ulumu Diniyah berlokasi di Gampung Rambung, Kecamatan Setia, Aceh Barat Daya, menjadi sasaran utama masyarakat untuk melaksanakan ibadah suluk selama bulan Ramadan. Memasuki hari pertama Ramadan, jemaah ahli suluk yang sudah terdaftar 341 orang. Jumlah ini akan bertambah pada 11 dan 21 Ramadan mendatang. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Pimpinan Daya Darul Ulumu Diniyah Abuya Syekh Haji Abdul Salam Galibi menjelaskan, 341 jamaah ahli suluk yang telah terdaftar bukan saja berasal dari Kabupaten Abdia, tetapi datang dari Kabupaten Aceh Selatan, Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, dan Gayo Lues. Jamaah ahli suluk akan bertambah pada 11 hingga 16 dan 21 Ramadan mendatang. Pada Ramadan tahun ini, sebanyak 20 jamaah dari Lok Sumawe juga mengikuti ibadah suluk di Dayah Darul Ulumuddiniyah. Jamaah dari Lok Sumawe akan tiba pada 7 Ramadan. Jamaah ibadah suluk di Dayah Ulumuddiniyah ditangani sebuah panitia khusus. Dalam beribadah, mereka mendapat ajaran atau pengetahuan agama Islam dari mursyid atau guru yang jadwalnya sudah ditetapkan. Selama melaksanakan ibadah suluk, peserta tidak memakan makanan dari bahan yang mengandung darah, melainkan lebih banyak sayur-sayuran atau nasi putih. Dari Museum Serambi, Tanjung Permai, sekian Berita Pagi edisi Rabu 8 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita Pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Alun, wassalam.